Saya pula masuk dari pintu Itu mana yang dikatakan selesa masuk bagi Allah. Begitu juga dengan surga ya. Ada satu pintu bernama Babu Sholat, pintu sholat. Ada Imam Marwah bernama Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas ini punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini masyhur nih, meninggal tahun 201. Imam Ahmad ini punya anak lagi bernama Abdullah. Abdullah ini dari Yeah. lebar 80 Yosua, 2 Yusuf 80 Yosua. Bila Yosua bunuh, tapi saya tak pakai surat orang Yosua, boleh dari orang Mushaf Quran. Play Store, Quran digital, Quran digital, boleh. Yeah. 12. Ini semua salah-salah. Kita mulai oleh pasal ini Abu yang menyiapkan sholat yang pertama kali nanti diperiksa dari seorang hamba yang menjadi adalah sholatnya. Bila sholat sholat yang baik, kalau sholat yang baik, amal yang baik ikut menjadi baik. Bila pasal yang baik, kalau sholat yang rusak, maka amal yang baik ikut menjadi rusak. Wajib kalau sholat kalau berkurang dari sholat itu syaitan. Yeah. Maka ada orang-orang yang masuk dari diri Yeah. Rohingya di Afghanistan. Lalu bagaimana dengan kita yang di Malaysia, yang di Malaysia, di Indonesia? Mungkin tidak termasuk dengan yang mulia. Masalah yang tidak terlalu di sana. Nah, ini yang kelima, Well, Wow. Nabi tak marah sudah diri dia yang ingat. Nabi tak marah sudah diri dia yang ingat. Jadi Rasulullah ulama dia yang ingat. Nabi marah. Mana mungkin Nabi marah? Sebulan Nabi membaca doa Quran nasihat. Allahumma an dari ilmi. Allahumma an dari dakwah. Allahumma an dari syariah. Laknatlah mereka. Laknatlah mereka. Laknatlah mereka. Kenapa? Saat itu kita marah sebab ulama Allah dihinakan. Siapa yang dia marah ketika Nabi dihinakan? Siapa yang dia marah ketika Islam dihinakan? Gantilah bajunya dengan kain tawar. Itu itu pesan Haji Abdul Malik kain tawar Allah. Kenapa banyak orang tak marah ulama yang dihinakan? Saya salah. Jangan ingat lima kaya. Jangan Yeah. Tapi bila kita bijak atau berlaksanakan, kita tak rasa bersalah pula. Aku berdapat Ustaz. Dia lepas sembahyang, maka saya itu kita diterima. Bila kita masuk masjid, yang kita tidak pada bagian kaki. Bila ini yang berkait dengan Nabi. Kalau ada riwayat dari Nabi Israel, You know.